Wasani an-naumu ala ghairi hayatil mutamakkin. Sesuatu yang membatalkan wudhu yang kedua adalah tidur yang tidak menempelkan pantatnya di tempat duduknya. Jadi tidur selain orang yang duduk dan menempatkan bokongnya ke tempat duduknya, ini membatalkan wudhu. Wa fi ba'di nusail matni ziyadatun minal ardi bimak'adi. Di redaksi yang lain terdapat tambahan minal ardi bimaka'adihi. Jadi setelah kata al-mutamakin ada tambahan minal ardi bimaka'adihi. Wal ardu laisa biqaidin. Jadi kata ardi di sini artinya adalah tanah. Namun yang dimaksud ini lebih luas daripada tanah. Apapun yang menjadi tempat duduknya, ini selama bokongnya menempel di situ, maka dia tidak batal wudhunya. Jadi tidur membatalkan wudhu, ini memang bila tidurnya tidak dilakukan dengan duduk dan bokongnya menempel di tempat duduknya. Wa kharaja bil mutamakkini ma launa maqidan ghayra mumakkinin aw nama qaiman aw ala qafahu walau mutamakkinan. Jadi mengecualikan orang yang menempelkan bokongnya ke dalam. Orang yang menempelkan bokongnya di tempat duduknya adalah seorang yang tidur duduk tapi bokongnya tidak menempel ke tempat duduknya. Jadi ada rongga, ada sesuatu yang terbuka antara bokong dengan tempat duduknya. Atau seorang yang tidur berdiri. Seorang yang tidur berdiri atau tidur telentang, walaupun bokongnya menempel ke tempat duduknya, ini juga membatalkan wudhu. Jadi saya ulangi bahwa sesuatu yang membatalkan wudhu yang kedua adalah tidur. Dan tidur ini mengecualikan seorang yang tidur duduk yang bokongnya tertempel di tempat duduknya. Jadi ini orang yang duduk dan menempelkan bokongnya di tempat duduknya mengecualikan tiga kondisi. Yaitu kondisi yang pertama, seorang yang tidur duduk tapi bokongnya tidak menempel ke tempat duduknya. Kondisi yang kedua adalah orang yang tidur berdiri. Dan yang ketiga adalah orang yang tidur terlentang, walaupun bokongnya menempel ke tempat duduknya. Wa tsalitsu zawalul aqli ayyul ghalabatu alaihi bisyukrin aw maradin aw jununin aw ikma'in aw ghairi dzalik. Yang ketiga adalah hilangnya kesadaran. Hilangnya kesadaran yang disebabkan oleh mabuk atau sakit atau gila atau pingsan dan lain-lain. Artinya selama seseorang akalnya hilang, kesadarannya hilang, wudhunya batal. Warabi'u lamsu rajulil mar'atal ajnabiyyata ghairal mahram wala maitatan. Yang keempat adalah bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Bukan mahram artinya mereka berdua sah untuk menikah. Jadi ini mengecualikan mahram. Misalkan saudara, keponakan, bibi, dan lain-lain. Walaupun salah satunya sudah tidak hidup lagi. Jadi mayit atau jenazah, bila disentuh dan berbeda jenis kelamin, ini hukumnya tetap membatalkan wudhu. Wal muradu birrajuli wal mar'ati zakarun wa untha balagha hadda syahwati urfan. Yang dimaksud dengan lelaki dan perempuan ini adalah mereka yang sudah melewati masa-masa dewasa, orang yang sudah bisa dianggap sudah memiliki daya tarik bagi yang lain. Tentunya ini yang menjadi ukuran bukan semua orang, tetapi orang-orang tertentu. Jadi lelaki atau perempuan yang sudah ada nafsu bila melihatnya. Biasanya di dalam kitab fikih, seseorang yang menjadi acuan untuk melihat ini apakah nafsu atau tidak adalah orang-orang yang bersih atau orang yang suci, seperti Imam Syafi'i dan lain-lain. Wal muradu bil mahrami man haruma nikahuha li ajli nasabin aw radain aw musaharah. Yang dimaksud dengan mahram adalah seseorang yang haram dinikah. Keharaman itu baik disebabkan karena nasab, hubungan keluarga, atau rodo, hubungan dikarenakan menyusu ke seseorang atau hubungan menantu. Wa qawluhu min ghairi ha'ilin yukhriju ma law kana hunaka ha'ilun falanaqdu hinait. Jadi batalnya bersentuhan antara laki-laki dan perempuan ini kalau memang tidak ada penghalang antara keduanya. Jadi bila ada penghalang misalkan kain, maka hukumnya tidak membatalkan wudu. Wal khamisu wa huwa akhirul nawaqiti masu farjil adami bi batinil kafi min nafsihi wa ghairihi. Zakaron aw unfa, shoghiron aw kabiron, hayyan aw maitan. Yang kelima, yang ini merupakan akhir dari pembahasan hal-hal yang membatalkan wudu adalah menyentuh kelamin manusia dengan telapak tangan, dengan tangan bagian dalam atau telapak tangan, baik miliknya sendiri atau milik orang lain. Yang disentuh miliknya sendiri atau milik orang lain, baik itu laki-laki atau perempuan, kecil atau dewasa, hidup ataupun mati. Yang pasti bila seseorang menyentuh kelamin manusia, itu hukumnya membatalkan wudu. Walafdul adami sakitun fiba dinu sahil matni. Wakada qauluhu amasu halqati duburi. Kata adami di sebagian redaksi, di sebagian salinan, tidak ada kata adami. Dan juga tidak ada juga kata masu halqati duburihi, yang artinya adalah menyentuh bundaran dubur. Ail adami yang kudu alal qaulil jadid. Jadi seseorang yang menyentuh bundaran dubur, seseorang yang menyentuh bundaran dubur ini apakah batal? Ini antara dua pendapat Imam Syafi'i memiliki perbedaan. Kalau menurut pendapat yang baru, yaitu Qaul Jadid, pendapat yang ditulis Imam Syafi'i setelah beliau bermukim di Mesir, hukumnya batal. Namun menurut pendapat Imam Syafi'i yang dahulu, yang beliau masih di Irak, dikenal dengan Qaul Qadim, hukumnya tidak batal. Wal muratu biha multaqal manfaat. Yang dimaksud dengan bundaran dubur adalah lubang yang berada di dubur, yaitu lubang untuk keluarnya kotoran. Wa bi batinil kafi arrahatu ma butunil asabi. Dan yang dimaksud dengan telapak tangan bagian dalam adalah telapak tangan beserta jari bagian dalam. Artinya yang membatalkan wudu tidak hanya telapak tangan tetapi juga mencakup jari bagian dalam. Wa kharaja bi batinil kafi dhahiruhu wa harfuhu wa ru'usul asabi'i wa ma bainaha. Falanaqdu bidzalik ay ba'da tahammulil yasir. Jadi telapak tangan ini mengecualikan telapak tangan bagian luar, bagian pinggir, dan juga mengecualikan ujung jari dan sela-sela jari. Maka bila menyentuh dengan semua itu, hukumnya tidak batal. Jadi cara menentukan apakah bagian itu membatalkan wudu atau tidak, ini dengan cara menempelkan kedua tangan dan ada sedikit tekanan. Maka bagian tangan yang tidak terlihat itulah yang bisa membatalkan wudu bila digunakan untuk menyentuh kemaluan atau menyentuh bundaran dubur. Faslun fi mujibil ghusli. Fasal menjelaskan tentang sesuatu yang mengharuskan mandi besar. Wal ghuslu lughatan sayalanul ma'i ala syai'i mutlaqan. Wa syar'an sayalanuhu ala jami'il badani bin niyatin mahsusah. Kata ghuslu tentunya seperti kata yang lain ini memiliki dua arti atau dua makna, yaitu arti secara asli dan arti menurut istilah fikih. Kalau kata ghuslu meninjau dari arti yang asli, menurut arti bahasa Arab yang asli adalah mengalirkan air ke sesuatu. Jadi selama ada aliran air ke sesuatu itu dinamakan ghuslu secara bahasa Arab. Dan makna ghuslu secara istilah fikih adalah mengalirkan air ke semua tubuh, ke semua badan dengan niat tertentu. Jadi perbedaannya kalau makna lugat, objek atau yang disiram ini umum. Kalau makna syariat, yang disiram terkhusus pada badan dan juga harus ada niat tertentu. Walladhi yujibul ghusla sittatu asya. Salah satun minha tastariqu fiha ar-rijalu wan nisa. sesuatu yang membatalkan wudhu, mohon maaf, sesuatu yang mengharuskan mandi berjumlah 6. Tiga darinya adalah bisa dialami oleh laki-laki dan perempuan. Wahya iltiqaul khitanain, yaitu bertemunya dua kelamin atau berhubungan intim, berhubungan suami istri. Wa yu'abbaru an hadzal iltiqai bi ihlaji hayyin wadihin wa yaba hasafatat dzakari minhu aw qadraha min maqtu'iha min farjin. Jadi yang dimaksud dengan bertemunya dua alat kelamin adalah masuknya kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan. Ujung ya, masuknya ujung kelamin laki-laki. Jadi yang menjadi acuan adalah hasafah. Hasafah artinya ujung ujung kelamin laki-laki. Jadi bagi seseorang yang tidak memiliki ujung kelamin, yang ujung kelaminnya terpotong atau hilang, maka yang dianggap ujung kelamin adalah ukurannya, ukuran dari normalnya kelamin. Wa yasirul adamiyul mulaju fih junuban bi ilaji ma dzukir. Dan bagi seseorang yang sudah masuk kelaminnya ke kelamin orang lain, atau perempuan yang sudah dimasuki kelamin pria, maka dia memiliki hadas besar. Ini mohon maaf ya, pembahasannya agak vulgar. Amal maitu fala yu'adu ghusluhu bi ilajin fihi. Hukum ini berlaku hanya bagi orang yang masih hidup. Artinya seorang yang dua kelamin bertemu menjadi memiliki hadas besar, ini hanya berlaku bagi orang yang hidup. Dan bagi orang yang sudah meninggal, ini dia tidak memiliki hadas besar bila kelaminnya masuk atau kelaminnya dimasuki. Awa amal hunthal muskilu falahu sla'alaihi bi'ilaji hasafatihi wala bi'ilajin fi kubuli. Bagi seorang yang memiliki dua kelamin, yaitu diistilahkan dengan huntha, dia tidak bisa memiliki hadas besar bila hanya satu kelaminnya yang bertemu dengan kelamin lain. Jadi misalkan orang memiliki kelamin pria dan kelamin wanita, dia memiliki kelamin ganda, dia hanya menggunakan kelamin prianya untuk dimasukkan, ini tidak menyebabkan dia memiliki hadas besar. Atau kelamin wanitanya dimasuki dengan kelamin orang lain, ini juga tidak menyebabkan dia memiliki hadas besar. Artinya seorang yang memiliki kelamin ganda atau huntha, dia bisa memiliki hadas besar bila kedua kelaminnya sama-sama bertemu dengan kelamin.